Arkem dan masyarakat Sukorejo tercinta, Denny Armila formasi 7. Polong rono tetesi piano wis ping kaping isun ngomong uko isun ngerandu formasi dejo Osaka liotino kebuka lawange ati isong gawe riko nyadari tulus lan suci newa.